Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Kalau misalnya orang orang tuanya itu istilahnya beriman, tapi anaknya itu ya bertolak belakang dengan orang tuanya, itu seperti apa? Seorang bapak, tugas bapak terhadap anaknya adalah mendidik. Dan mendidik itu adalah dari awal ya. Seringkasnya mendidik anak bukan di saat anak sudah melek bisa ngomong, bukan. Salah. Kalau mendidik anak di saat anaknya masuk SMA baru dimasukkan pondok, itu salah. Atau suruh ngaji sudah gede, salah. Mendidik anak itu mulai Anda belum menikah itu sudah harus mendidik anak. Memilih ibu buat anak-anak Anda, memilih bapak buat anak-anak Anda, itu adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Makanya kalau mau suami, cari suami yang sekiranya bisa mendidik anak-anaknya. Yang cari istri yang sekiranya bisa jadi ustadzah buat anak-anaknya minimal. Lah gitu. Itu harus dalam gambaran. Ini mendidik anak. Kalau bahasa kita gambarkan bahwasanya kalau pengen membangun rumah itu kan cari bahan yang bagus ya. Kalau bahannya enggak karu-karuan, susah. Pletot sana, pletot sini, nonjol sana, nonjol sini, repot diatur. Biarpun seorang insinyur, arsitek kelas hebat pun bingung, susah. Tapi kalau bahannya benar, itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau nikahi orang itu yang cantik, yang kaya, yang tingkah lakunya benar, yang beragama. Tapi ingat, kalau semuanya harus milih satu, agamanya tok yang didahulukan. Jadi Rasulullah, ini adalah cara memilih. Rasulullah menyebut cantik dulu ya, harta dulu. Karena apa? Umumnya orang tuh terpedaya di situ. Kalau cantik, wah, cantik dulu. Khususnya santri, hati-hati itu. Ya, santri itu mesti cari cantik dulu katanya. Kenapa kok cantik? Sebab kalau orang nggak cantik kan susah dirubah. Tapi kalau akhlak kan bisa dirubah ya. Awas, hati-hati. Ini terpedaya, tertipu, sudah mulai hamil, istrinya ngerengek, bingung dia sudah. Akhirnya ustadznya ceramah, istrinya shopping, itu musibah. Jadi hati-hati, jangan ngentengkan ya, biarpun Anda punya kemampuan, ustadz hebat, milih jodoh tetap yang benar ya. Bibitnya yang benar, bobot kualitas akhlaknya yang benar, jangan hanya mementingkan, saya bisa merubah. Kan Allah bisa merubah, semuanya kan bisa berubah, padahal sudah jatuh cintrong itu maksudnya. Kalau telah seneng gula jawa rasa coklat, maksudnya harus nikah dengan dia. Dunia benar-benar selebar daun kelor jadinya. Itu ribut, musibah ya. Jadi mendidik anak dari itu. Kemudian mulai pernikahan yang benar. Anda menikah itu karena ingin punya anak yang soleh. Makanya cara nikahnya yang benar. Pestanya enggak karu-karuan. Pestanya sudah tidak diridhoi oleh Allah. Maksa dengan pinjem setelah pernikahan. Nanti mikir utang, pusing, gimana bisa mesra. Setelah itu punya anak berantem melulu. Anaknya ngelihat bapak ibunya berantem, gimana bisa baik anaknya. Terus di dalam kandungan didoain. Terus baca Al-Quran yang banyak. Sinetronnya tolong dikurangi. Itu pendidikan. Sampai anak lahir diajak. Mulai anak gede komunikasi. Lah itu pendidikan nanti. Lah kalau sudah begitu kok anaknya masih bandel. Anda termasuk golongan Nabi Nuh. Punya anak sesat, Anda tidak dosa. Tapi kalau didiknya sudah gede, baru mulai bandel, baru dimasukkan ke pengajian. Ya ini enggak benar. Jadi mendidik itu dari awal, ini kewajiban. Kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya adalah dari awal. Bukan di saat anaknya mulai gede, baru dididik.